Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Man yaqra? طيب عندكم كلكم Nah, asar yang singkat dari Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Sanadnya juga singkat. Dari Muhammad bin Al-Musanna, dari Abdurrahman bin Mahdi. La yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'di ma sami. Dan ini penting, akhwan. Tidak semua yang didengar itu dia komentari. Hatta yumsik, dia berusaha untuk menahan diri. Naam. Mencari kebenaran, tasabbut, tabayyun, ini sangat penting pada zaman sekarang. Naam. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi, Abu Zakaria An-Naisaburi, Al-Hafidh Al-Hujjah, yang telah kita lewati. Imam Muslim rahimahullahu taala banyak mengambil dari gurunya yang satu ini. Qala akhbarana Umar ibn Ali ibn Muqaddam. Nah, mengenai Umar bin Ali ibn Muqaddam ini, akhwani fillah, beliau rahimahullahu taala sebenarnya dari si asalnya seorang yang diketahui keilmuan, cuman ada hal yang menjadi cacat bagi beliau, yaitu beliau suka melakukan tadlis yang parah. Oleh karena itulah disimpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang perawi ini, thiqatun wa kana yudallisu tadlisan syadida, yang melakukan tadlis yang sangat. Naam. Dikatakan oleh A'mash rahimahullahu taala, atau dikatakan oleh Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengatakan, kana thiqatan wa kana yudallisu tadrisan syadidan yaqul sami'tu wa haddatsana thumma yasqut. Ya, dia melakukan, dia sebenarnya thiqah tapi melakukan tadlis yang parah, mengatakan sami'tu atau melakukan mengatakan haddatsana kemudian diam. Fa yaqul, kemudian mengatakan Hisham bin Urwah wal A'mash. Nah, dan Ibnu Sa'ad mengatakan, kana rajulan salihan wa lam yakunu yanqimuna alaihi ghaira tadlis wa amma ghaira dhalika fala wa lam akun aqbalu minhu hatta yaqula haddathana. Nah, ini kesimpulan tentang Umar bin Ali ibn Muqaddam. Jadi beliau seorang yang soleh. Nah, dan para a'immah tidaklah mengkritisi beliau selain pada tadlis yang dia lakukan. Nah, adapun yang lainnya tidak. Dan tadlis ini, ikhwan, nah, tentunya ketika melakukan tadlis, ini dikhawatirkan siapa yang dia jatuhkan yang tidak disebut itu. Kalau dikhawatirkan kemungkinannya dhaif. Nah, taib. Makanya ketika dia meriwayatkan dengan an, ya tidak diterima sampai ada riwayat yang menegaskan dia meriwayatkan secara sharih haddatsana atau sami'tu. Nah, dan ini juga yang ditegaskan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Mahalluhu sidq, tempat dia itu sidq, ya, jujur. Walau la tadlisuhu lahkamna lahu idha ja'a biziyadah. Ghaira anna nakhafu an yakuna akhadahu min ghairi an ghairi thiqah. Nah, ini yang menjadikan kita, nah, dalam asar ini ikhwan fillah juga apa? Juga tidak apa? Tidak menyatakan tentang sahihnya. Taib. Jadi kalau bukan karena tadlisnya, kita akan apa? Hukumi riwayatnya itu nah sahih. Bahkan kalau mendatangkan suatu tambahan bisa diterima. Hanya saja kita khawatir dia mengambil riwayat itu dari selain thiqah. Ini pernyataan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dan dalam riwayat kita, dia meriwayatkan dengan an, an Sufyan ibni Husain. Jadi berarti seorang mudallis ketika melakukan an, nah, dan tidak diketahui secara tasrih di riwayat yang lain dengan sami'tu atau haddatsana, maka riwayat tersebut apa? Dilemahkan. Adapun Sufyan bin Husain, nah, Abul Hasan Al-Wasiti, seorang yang thiqah, pada selain riwayat dia dari Imam Zuhri, ya khan. Ini faedah bagus juga berhubungan dengan Sufyan ibn Husain Al-Wasiti. Nah, seorang yang thiqah pada selain riwayatnya dari Zuhri. Kalau dia meriwayatkan dari Zuhri, maka tidak diterima. Nah, bahkan ini terjadi syibah, yaitu menyerupai kesepakatan di kalangan para imam pengkritik hadis. Ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, thiqatun fi ghairi Zuhri biittifaqihim, berdasarkan kesepakatan mereka. Kenapa? Karena hanyalah beliau ini mendengar dari Zuhri di musim saja, yaitu di musim haji tok. Makanya ketika sebentar saja bertemu dengan Zuhri, ketika dia meriwayatkan dari Zuhri, ini kurang bisa diterima. Nah, kecuali kalau ada yang menguatkan dia dari murid-murid tersohor Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Qala sa'alani Iyas ibn Muawiyah, telah bertanya kepadaku Iyas ibn Muawiyah. Iyas ibn Muawiyah ibn Qurra ibn Iyas al-Muzani. Nah, kakeknya seorang sahabi, yaitu Qurrah bin Iyas al-Muzani. Adapun Iyas bin Muawiyah ini, seorang yang dikenal dengan kecerdasan, ikhwan. Dan Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala dalam Tahdzibul Kamal, Ya, panjang lebar menyebutkan contoh-contoh tentang apa? Tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah dalam menyelesaikan masalah, dalam mengatasi persengketaan. Nah, kisah-kisah yang unik, yang banyak. Namun bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Naam. Nah, Iyas bin Muawiyah ini bertanya kepada Sufyan ibn Husain. Inni araka qad kalifta bi'ilmi al-Qur'an. Faqra alayya suratan wa fassir hatta angdura fima alimta. Sungguhnya aku melihatmu mencintai ilmu Al-Quran. Kalifta ikhai tuhib, ya, yaitu bermakna mahabbah, yaitu mencintai dan memang mengusahakan dengan apa sekuat tenaga untuk bisa bah, mempelajari ilmu Al-Quran. Ini araka qad kalifta bi ilmi al-Qur'an. Sungguhnya aku melihatmu mencintai ilmu Al-Qur'an. Faqra alayya suratan. Maka bacakanlah kepadaku satu surat. Nah, di sini berarti apa? Suratan ini apa di sini? Konteksnya umum atau mutlak? Indak Aba Umar. Faqra alayya suratan. Ini konteks umum atau konteks yang mutlak? Mutlak kenapa? Nakira fi siyaqin isbat. Naam. Faqra alayya suratan. Yaitu nakira dalam konteks isbat itu mutlak, ikhwan. Dalam artian surat apapun, tidak dibatasi, tidak disuruh surat yang panjang atau yang pendek. Nah, surat ini, surat itu, yang penting satu surat. Ini namanya apa? Konteks yang mutlak. Nah, faqra alayya suratan. Bacakanlah kepadaku satu surat saja. Terserah. Nah, kalau seorang seperti ini, ikhwan, nah, jangan mempersulit diri. Sebagaimana nah, orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih Al-Baqarah terlalu banyak bertanya, akhirnya mempersulit diri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui rasul yang diutus kepada mereka untuk menyembelih Baqarah. Baqarah yang diinginkan apa? Yang penting satu ekor sapi betina. Naam. Naam. Tapi perintah yang mutlak tersebut malah mereka mencari-cari takyidnya, mencari-cari batasannya apa-apa-apa sehingga mendapatkan penjelasan dan semakin mempersulit mereka. Naam. Perhatikan antadbahu baqaratan. Naam, di sini nakiran dalam konteks apa? Itsbat. Untuk kalian menyembelih baqarah sudah. Harusnya nah, sudah langsung tunaikan yang penting sapi betina, bukan sapi jantan. Terpenuhi perintah. Demikian pula ini, nah, Iyas bin Muawiyah mengatakan faqra alayya suratan wa fassir. Bacakanlah kepadaku satu surat, kemudian tafsirlah hatta angdura fi ma alimta, sampai aku melihat apa yang telah engkau ketahui, apa yang telah engkau ilmui. Dalam artian di sini seorang ingin apa? Ingin mengetahui keahlian naam sang murid atau keahlian orang yang sedang diajak bicara dalam masalah yang dia menyukainya tersebut. Naam. Dan ini penting, ikhwan. Keahlian seseorang apabila dipersaksikan oleh gurunya ini merupakan tazkiyah, dan itu metode naam dari para salaf. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya seseorang jangan menganggap dirinya itu ahli dalam suatu perkara sampai dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Nah, bertanya pada orang yang lebih berilmu. Kalau dalam penetapan hukum, bertanya dulu bagaimana istimbat dan hukum yang aku tetapkan sudah pas belum. Nah, karena ta'ahul, keahlian itu penting dalam berbagai macam bidang. Apalagi bidang-bidang yang pada zaman ini, ikhwan. Seseorang memasukkan diri di dalamnya dan menyangka dirinya telah memiliki keahlian padahal belum ada yang menganggapnya dia ahli. Belum ada tazkiyah tentang keahlian dia dalam masalah tersebut. Dalam penetapan hukum misalnya. Penetapan hukum yang berhubungan dengan tabdi' atau takfir. Penetapan bahwasanya si fulan ahli bid'ah, si fulan itu mubtadi'. Pada perkara-perkara ikhwan yang rumit. Yaitu perkara yang rumit dalam masalah ini misalnya seorang yang telah diketahui asalnya di atas sunnah. Diketahui dia dari kalangan ahli sunnah. Kemudian untuk menetapkan bahwasannya dia itu ahli bid'ah, ini bukan perkara yang ringan. Apalagi pada hal yang asal penetapan hukum dia sebagai ahli bid'ah, perkara yang diperselisihkan. Bukan perkara yang muttafaq alaih. Berbeda dengan seseorang yang menetapkan mereka-mereka yang memang sudah masuk ke dalam suatu kelompok ahli bid'ah atau kehizbiyah. Ini jelas. Nah, tapi ketika menetapkan hukum bagi seorang yang diketahui dia ahli sunnah secara jelas, kemudian untuk dikeluarkan dari lingkaran ahli sunnah, maka ini butuh keahlian, butuh ta'ahul. Tidak semua menceburkan diri pada perkara tersebut. Kalau seorang mau tawarruk dalam artian memiliki sifat wara, akan melihat bagaimana para a'immah dulu mempersyaratkan dengan persyaratan yang ketat. Dari si takwa, ketakwaan, juga dari si wara, kehati-hatian, butuh. Dan wara telah kita ketahui apa makna wara. Apa makna wara indak Ahmad? Tarku ma qad yadurruhu fi daril akhirah atau tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Yaitu dia meninggalkan perkara yang dikhawatirkan darurnya di akhirat. Berarti berpikir-pikir tentang keselamatan dirinya di akhirat. Kenapa? Dia berada pada dua perkara yang na'am, kalau salah ya akan tertimpa darar. Salah dalam memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi dalam memuji, ini juga na'am, suatu kedustaan. Dan salah dalam memberikan celaan, ini juga suatu penodaan terhadap kehormatan. Makanya butuh betul-betul dipersaksikan tentang keahliannya. Makanya kalau kita perhatikan dalam doa bid kaidah-kaidah untuk apa mentarjih khilaf para a'immah tentang jarah terhadap seorang perawi atau takdil terhadap seorang perawi. Di antara hal pokok yang menjadi penentu adalah keahlian mujarrih atau mu'addil. Nah, dari sisi keahliannya dia memang betul-betul ahli atau tidak? Nah, memiliki keahlian. Juga tadi dari dikenal dari sisi ketakwaan, dikenal dari sisi wara dan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena na'am membicarakan hukum tentang orang per orang, kalau tidak di bangun di atas perkara itu, ikhwan, akan termasuki hawa nafsu, akan termasuki emosi, akan termasuki naam, keinginan untuk mempertahankan ego pribadi dan hal-hal yang lain. Naam. Dan itu dipelajari pada pembahasan-pembahasan doa bid, kaidah-kaidah dalam masalah jarh wa ta'dil. Yang para ulama rahimahumullahu ta'ala, ikhwan fillah, mereka betul-betul berhati-hati dalam permasalahan tersebut. Bukan perkara yang ringan. Makanya dari sekian a'imah, ikhwan, yang masuk dan terjun dalam jarh wa ta'dil, nam, tidak banyak. Tidak banyak yang menguasai dan memang betul-betul memiliki keilmuan dan memiliki keahlian dalam masalah itu. Tidak semuanya terjun. Para a'imah banyak, ya tidak? Kalau kita perhatikan kurun dari a'imatus salaf, nah, mereka-mereka yang memang betul-betul terjun dalam memilah dan memilih. Ini si fulan da'if, si fulan kadzab, si fulan thiqah dan seterusnya. Nah, ini apa? Dibandingkan dengan imam-imam yang ada, para ulama yang ada, itu sangat sedikit. Kenapa? Karena memang itu bidang yang apa? Yang butuh betul-betul keahlian dan butuh na'am, betul-betul apa? Wara'. Nas'alullah al-afiyah. Sebagian orang menempatkan diri, memposisikan itu Syekh Yahya. Nah, beliau ketika menjarah Abdul Hasan dan yang lainnya sendirian, tidak didukung oleh ulama yang lain. Beliau telah mendapatkan tazkiyah yang banyak dari guru beliau sendiri, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, tentang waraknya, tentang keahliannya. Siapa yang ingin melihat, silakan lihat dalam kitab-kitab beliau yang diberi pengantar oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan ini tazkiyah dari guru tentang keahlian. Sehingga memang diketahui keahlian dan warak. Nah, juga tabat ala sunnah. Nah, terus siapa yang telah mentazkiyah orang per orang seperti itu misalnya? Menyebutkan bahwasanya dirinya telah ahli. Nah, dari para orang-orang yang berilmu, adapun orang yang di bawahnya ilmunya, ya melihat pintar ngomong ya ahli. Nah, tapi butuh untuk diketahui keahliannya dari orang yang lebih berilmu darinya. Oh, fulan ahli. Nah, oh tulisannya sudah bisa direkomendasi. Demikian. Qala inni araka qad kalifta bi ilmil Qur'an faqra alayya suratan wa fassir hatta angdura fi ma'alimta. Di sini. Sampai aku melihat apa yang telah engkau ilmui. Dan ini juga, ikhwan fillah, menunjukkan bahwasanya imtihan, menguji pemahaman, memuji keilmuan dari orang yang belajar kepadanya merupakan perkara yang masyru'. Agar tahu kadar pemahaman na'am para talabah. Karena kita mengajari, kita na'am menyampaikan ilmu. Yang diinginkan adalah apa? Diserap ilmu itu, diilmui ilmu itu oleh yang mendengar. Makanya penting kepada para mudarrisin untuk apa? Memperhatikan sisi ini. Bukan hanya sekedar apa? Tersampaikan materi, tidak. Bukan hanya sekedar mengejar kurikulum, tidak. Tapi bagaimana ilmu itu bisa terserap? Ya. Ilmu itu bisa terserap. Yang memang belum paham, ya diulang, diulang, diulang sampai memahami. Qala fa fa'altu, maka Sufyan bin Husain mengatakan, aku pun melakukannya. Faqala li ihfad alayya ma aqulu lak. Maka beliau pun mengatakan kepadaku, hafal apa yang aku katakan kepadaku ini. Hafal apa yang akan aku katakan kepadamu. Iyyaka wasyana'ata fil hadits fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dhalla fi nafsihi wa kudziba fi haditsih. Naam, ini nasihat dari Iyas bin Muawiyah kepada Sufyan bin Husain. Iyaka wasyana'ata fil hadits. Naam, tarkib yang seperti ini iyaka wasyana'ah. Naam, dalam ilmu nahwu dinamakan apa? Tahdzir, peringatan. Hati-hati kamu atau tinggalkan olehmu asyana'ah fil hadits. Yaitu perkara-perkara yang mungkar dalam penyampaian hadits. Asyana'ah yaitu sesuatu yang diingkari dengan sangat jelas. Nah, jadi di sini diperingatkan, hati-hati, jauhi untuk menyampaikan hadis-hadis yang mungkar. Jangan suka mencari sesuatu yang nyeleneh, yang menyelisihi perawi-perawi yang lain. Nah, kenapa? Fa innahu qallama hamalha ahadun illa dhalla fi nafsih. Sebab sebetulnya, nah, kapan saja seseorang memikul hadis-hadis yang mungkar tadi, atau sungguhnya tidaklah seseorang memikul dalam artian membawa hadis-hadis yang mungkar tersebut kecuali dia akan apa? Hina, akan dihinakan oleh manusia. Wa kuntiba fi hadis akan didusta dan akan didustakan pada hadis yang dia sampaikan. Dan telah kita lewati, seorang kalau sudah didustakan enam khabarnya akhwan dalam ilmu hadis, tidak akan diterima setelah itu hadis-hadisnya yang lain. Walaupun telah bertobat, ditinggalkan. Kenapa? Karena masih dikhawatirkan dia berdusta pada hadis yang lain. Dan tidaklah ada kehinaan bagi seorang ketika apa? Ketika perkataannya tidak ada kehinaan bagi seorang melebihi kondisi ketika apa? Perkataannya tidak dipercaya. Perkataannya manusia khawatir dia dusta atau tidak. Tidak yakin tentang kejujurannya. Sehingga turun atau bahkan jatuh kehormatannya dikarenakan apa? Salah sendiri. Memilih hal-hal yang nyeleneh, memilih sesuatu yang apa? Mungkar dalam penyampaian hadis. Baik. Dan ini disampaikan kepada Sufyan bin Husain yang beliau menyukai untuk mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Dan kemungkinannya, ikhwan, karena memang bab tafsir, di sana didapat riwayat-riwayat yang banyak dalam apa? Dalam penafsiran dari Israiliyat dan berita-berita dari Bani Israel yang terkadang memang sangat nyeleneh. Dan manusia terkadang kalau disampaikan suatu hal yang nyeleneh malah senang, ya tidak? Suatu hal yang aneh-aneh, cerita yang detail, nah, senang. Bagaimana sih tentang bentuk ikannya yang dibawa oleh apa? Oleh Nabi Musa dan temannya, itu Yusha bin Nun. Bagaimana ikannya bentuknya? Juga bagaimana ikan yang menelan Nabi Yunus? Ini kalau ada penggambaran yang nyeleneh, misalnya ikannya bersayap, giginya demikian-demikian, orang yang dengar tambah asik. Tapi apa? Iyyaka wasyana'ah fil hadits. Nah, baik. Kenapa? Karena tadi kapan saja seorang menyampaikan hal-hal yang demikian, riwayat-riwayat yang mungkar, nah maka dia akan terhinakan dan didustakan hadisnya. Taib, makna dari atsar ini, ikhwan, sahih, ya, sebagian para ulama memberikan kelonggaran dalam periwayatan atsar, nah, dan tidak seketat dalam periwayatan hadis. Tapi telah kita lewati tadi bahwasanya padanya Umar bin Ali Ibni Muqaddam yang dia seorang mudallis dan meriwayatkan dalam atsar ini dengan an. Tayyib, barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Naqta bi hadza walhamdulillahirabbil alamin.